Ini masih ada dua ratu gopo, karena terkurangi dengan satu ratu gopo Riri Amora. Nanti ada Utami De Fortuna, ya, tapi sekarang. Sebelumnya sekarang ada Anissa Rahma Monata. Terima kasih, anakku. Beri banyak Bapak. Makasih Mas. Loh ini loh, orang bajing Meduro. Lagunya sudah habis, duitnya orang ente-ente. Matur suwun, terima kasih.